Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira ma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang i'mal al-masdar. Di fi'lih al-masdar al-haq fil amal mudafan aw mujarradan aw ma'al. In kana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallahu wal ismi masdarin amal. Ini insyaAllah jelas ya. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله صلاه dia masdar mengajarkan isim yang dia didhafahkan kepadanya, maka sempurnakanlah amalannya masdar dengan menasabkan atau merafakan setelahnya. Ini pun jelas. وجر ما يدفع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. Jarkanlah ma yadfa ma jar, apa yang dia menjadi tabi' bagi yang majrur. Wa man ra'a fi ijba'il mahal fa hasanan. Siapa yang memperhatikan mahalnya ketika mengijba', maka itu pun bagus. Ini juga insyaallah jelas. Sudah selesai itu ya pembahasan i'mal al-masdar ya. Sekarang i'mal ismil fa'il, itu pun sudah kita ambil ya, beberapa bait ya. I'malu ismil fa'il ka fi'lihi ismu fa'ilin fil 'amali in kana 'an mudiyyin bi ma'zili. Isim fa'il dalam hal amalan seperti fi'ilnya. In kana 'an mudiyyihi, apabila isim fa'il itu dari makna madinya bi ma'zil. Ma'zil bisa nama tempat ya, di tempat yang jauh. Ya, bi ma'zil. In kana 'an mudiyyihi, jika isim fa'il itu dari makna madinya pada tempat yang jauh, yakni tidak bermakna mudiy. Wa wali istifhaman aw harfan nida aw nafyan aw ja sifatan aw musnada. Dan di sini disebutkan syarat-syarat dari beramalnya apa? Isim fa'il, yaitu yang pertama wali istifhaman, datang setelah isim istifham atau setelah huruf nida ataupun setelah nafi atau setelah sifat. Ja sifah ini mencakup apa? Na'at dan hal. Setelah na'at atau setelah hal. Au musnada, yaitu dan yang terakhir ketika dia dijadikan musnad khabar. Ya, maka dia bisa beramal karena bersandar pada mubtada. Kemarinnya terkait dengan persyaratan dari amalannya isim fa'il seperti amalannya fi'ilnya adalah apa? Agar dia bermakna apa? Mudhari'. Iya. Di antara contohnya wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Sebutkan bahwasanya itu hikayatul hal madhiyah masuk. Iya. Pada hikayah hal madhiyah, penghikayatan, penghikayatan, pengisahan waktu yang sedang berlangsung tapi di waktu yang telah lampau. Saya bacakan ya penjelasan dari Al-Hudhuri, barangkali bisa membantu untuk memahami apa yang dibawakan oleh Al-Mu'alliq di sini. Kata beliau, Al-Mu'alliq yang kita baca lagi, makna hikayatul hal, makna penghikayatan al-hal adalah si pembicara menganggap dirinya ada di waktu terjadinya kejadian itu, maka dia pun berbicara ala ma yaqtadhi, sesuai dengan apa yang berlangsung. Wa dalilu ala sihhati dzalik, yang menunjukkan atas benarnya hikayatul hal di sini, makna hikayatul hal dalam ayat ini adalah ucapan Allah wa nuqallibuhum, kami bolak-balikkan mereka. Oleh fa'alaika annal murada, dan tidaklah samar bagimu bahwasanya yang dimaksud dengan mutakallim, yang menganggap dirinya ada di saat itu selain Allah. Nah, saya bacakan jelasan Al-Hudhur yang insyaallah bisa membantu teman-teman ini. Wal masyhur fi hikayatil hal, yang masyhur kata Al-Khudhuri dalam penghikayatan pengisahan al-hal, kejadian yang sedang berlangsung di waktu yang lampau, adalah an yuqaddir al-madhi waqi'an min at-takallum. Perkara yang telah lampau itu terjadi dari pembicara. An yuqaddir al-madhi, dianggap perkara yang telah lampau itu terjadi min at-takallum, dari pembicara di waktu sekarang. Jadi dianggap sedang terjadi sekarang. Itu makna yang pertama. Hikayatul hal adalah an yuqaddir al-madhi waqi'an min at-takallum. Dianggap perkara yang madhi itu waqi'an, sedang terjadi. Min at-takallum, dari si pembicara. Waqila, an yuqaddir al-mutakallim nafsah. Ya ini. Dan ada juga yang menyebutkan maknanya adalah an yuqaddir al-mutakallim nafsahu mawjuda, si pembicara menganggap dirinya ada, fi zamani wuqu'il fi'li, di waktu terjadinya perbuatan itu. Wa yu'abbir ala kullin bima yadullu ala al-hal. Kemudian dia pun si pembicara mengungkapkan segala apa yang terjadi ala al-hal, dengan al-hal, penghikayatan yang sifatnya haliyah, sedang berlangsung. Wa kaunu al-ayah, wa kaunu al-ayah min dhalik, adapun pada kaitannya bahwasanya ayat ini termasuk dari macam ini, yakni an yuqaddir al-mutakallim nafsahu mawjudan fi zamani wuqu'il fi'l, innama hiya bi'tibari al-mukhatabin, hanya itu dari sudut pandang al-mukhatabin, orang yang diajak bicara, jadi seolah-olah yang diajak bicara itu ada gitu di waktu itu, di waktu sedang berlangsungnya kejadian itu. La khaliq, katanya, bukan memandang penciptanya Allah. Kenapa kata beliau, fa inna dunya indahu kallahdhah al-wahidah, karena dunia di sisi Allah hanya sekejap saja. Jadi dianggap orang yang diajak bicara dengan ayat ini ada di saat kejadian tersebut berlangsung, dan di sana ada makna yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian wa qad yakunu, ini juga sudah ya. Maka dia kunu na'ta mahdhufin 'urif fa yasahiqu al-'amal alladhi wusif, dan terkadang dia isim fa'il menjadi sifat bagi mausuf yang mahdhuf, berarti dia juga bersandar kepada mausuf tapi yang mahdhuf, maka dia juga ketika itu yasahiqu al-'amal, berhak untuk beramal dengan amalan yang telah digambarkan sebelumnya, merafakan fa'il menasabkan maf'ul, jadi kana tihin sakhra'in. Kemudian wa in yakun silata al fa fil mudhi wa ghairihi i'maluhu qadir tudhi. Ya. Wa in yakun silata al, jika isim fa'il itu menjadi silah bagi al, maka fil mudhi, pada waktu yang mudhi lampau, wa ghairi, dan selain mudhi al hal wal istiqbal, i'maluhu qadir tudhi, maka amalannya dia isim fa'il tersebut ketika dia jatuh sebagai silah bagi al telah diterima. Jadi kalau isim fa'il dia jatuh sebagai silah bagi al, maka dia beramal tanpa persyaratan yang telah lewat ketika dia tanpa al. Ketika tanpa al kan ada syaratnya, yaitu agar apa? Waktunya menunjukkan waktu sekarang ataupun yang akan datang, dalam rangka mencocoki ya fi'ilnya, ya lafaz dan maknanya. Ya. Adapun kalau maknanya mudhi, tidak bisa beramal. Ya. Pembahasan ini pengecualian, beda. Ya. Yaitu bahwasanya isim fa'il tetap dia beramal meskipun maknanya mudhi, ketika dia jatuh sebagai silah bagi al. Insyaallah ini iramnya jelas kan? Wa in yakun silata al, jika dia isim fa'il datang sebagai silah bagi al. Ya. Alif lamnya alif lam apa berarti? Ismiyah atau harfiyah di sini? Alif lamnya isim atau huruf? Isim. Fa fil mudhi wa ghairih, maka pada mudhi dan selainnya i'mal, yakni amalannya isim fa'il itu qadur tudhi, telah diterima. Kemudian syarahnya, idza waqa'a ismul fa'il silatan lil alif wal lam 'amila, apabila isim fa'il datang sebagai silah bagi al, maka dia 'amila, beramal, madhiyan wa mustaqbalan wa halan, baik dalam keadaan madhi maknanya atau mustaqbal ataupun hal. Kenapa demikian? Li wuqu'ihi hina idzin mawqi'al fi'li, karena ketika itu, ini ketika apa? Ketika dia isim fa'il datang sebagai silah bagi al, maka dia menempati posisi fi'il. Idh haqqu silah an takuna jumlah, karena haknya silah adalah agar berupa jumlah. Ya. Nah itu harus fi'il dia. Fataqul, sehingga engkau katakan, hadza dharibu zaidan al-ana aw ghadan aw amsi. Dalam ayat Al-Qur'an apa contohnya? Ada enggak? Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, itu contoh isim fa'il. yang dia jatuh sebagai sila bagi al wal kadhimina al ghaidha gitu kan wal afina 'anil nas. Hadza huwa al masyhur min qawli an nahwiyyin, inilah yang masyhur dari pendapatnya para pakar nahwu. Wa za'ama jama'atu min an-nahwiyyin minhum ar-rummani annahu idza waqa'a silatan li alla ya'mal illa madiyan. Sekelompok dari ahli nahwu seperti ar-rummani menyangka atau meyakini bahwasanya apabila isim fa'il datang sebagai silah bagi al, maka dia isim fa'il la ya'mal, tidak beramal, illa madiyan, kecuali kalau dia bermakna madi. Wala ya'malu mustaqbalan wala hala, dan dia tidak bisa beramal ketika waktunya untuk yang akan datang ataupun sekarang. Wa za'ama ba'dhum annahu la ya'mal mutlaqa, sebagian yang lain menyangka bahwasanya la ya'mal mutlaqa, dia isim fa'il ketika jatuh sebagai sila bagi al tidak beramal sama sekali. Wa annal mansuba ba'dah, terus bagaimana kalau didapati istilahnya isim yang mansub? Wa annal mansuba ba'dahu mansubun bi idmari fi'lin, dan bahwasanya isim mansub yang datang setelahnya, setelah isim fa'il yang beral, mansubun bi idmari fi'lin, maka dia dinasobkan dengan mengidmarkan fi'il, jadi mansub dengan fi'il yang mudmar, bukan dengan isim fa'il itu. Wal ajabu anna hadainil madhhabaini dzakarahum al musannifu fi tashil, anehnya bahwasanya dua mazhab ini yang mana? Yang tadi yang menyangka bahwasanya apa? Dia isim fa'il ketika dimasuki al tidak beramal kecuali apa? Maknanya mudhi, dan yang kedua tidak bisa beramal sama sekali. Ya. Anehnya beliau sebutkan dua mazhab ini pada At-Tashil, kitab At-Tashil. Syarah At-Tashil lin-Nadhim. Waqad dzakara al-Muradi qawlaini akharaini huma, dan al-Muradi menyebutkan dua pendapat yang lainnya. Berarti dikumpulkan jadi berapa pendapatnya? 5 ya. Anna al-muntasiba ba'dahu mushabbahun bil maf'ul li'anna al-laysat mausulatan. Pendapat yang berikutnya adalah bahwasanya isim mansub setelah isim fa'il itu musyabbah bil maf'ul. Dia mansub karena diserupakan dengan maf'ul. Kenapa? Karena al bukanlah mausulah katanya. Bal harfu ta'rif, bahkan dia huruf ta'rif. Wa dukhuluha yubtilu 'amalah, dan masuknya huruf ta'rif kepada isim fa'il membatalkan amalannya isim fa'il. Kama yubtiluhu tashhir wal wasf, sebagaimana tashhir dan wasf membatalkan amalannya isim fa'il. Li'annahu yub'idu 'anil fi'li, karena masuknya al kepada isim fa'il yang alnya katanya al apa? Al-mu'arrifah. Yub'idu 'anil fi'li, menjauhkan isim fa'il dari keserupaan dengan fi'il, sehingga karenanya dia tidak beramal. Wa hadha madhhabul Akhfash, ini madhhabnya Al-Akhfash. Wa ashabul Akhfash yaqulun, dan pengikutnya Al-Akhfash berkata, inna in qusida bi al-'ahd fan-nasbu 'ala at-tashbih. Apabila diniatkan alnya lil ahad, maka nasabnya isim setelahnya ala tashbih bil maf'ul bih. Wa in qusida ma'na alladhi, adapun kalau dimaukan dengannya ma'na alladhi, fan nasbu bismil fa'il, maka nasabnya dengan isim fa'il. Jadi merinci ya ashabul akhfash ini. Pendapat yang berikutnya yang annahu la 'amala laha wal mansubu ba'dahu mansubun bi fi'l mudmar, tidak beramal sama sekali. وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق. Anaknya Ibnu Malik Badruddin dalam syarahnya menyangka bahwasanya isim fa'il apabila jatuh sebagai silah bagi al amila, mesti dia beramal, apakah waktunya madi ataupun mustaqbal ataupun hal, bittifaq, nah ini bittifaqin, dengan kesepakatan annuhat katanya. Wa qala ba'da hadha aidha, setelah itu dia juga berkata, irtada jami'un nahwiyyin i'malahu, ya'ni idza kana silatan li al, seluruh ahli nahwu menerima amalannya isim fa'il yakni apabila dia jatuh sebagai silah bagi al. Tapi di sini apa dakwa al-ittifaq merdu dengan tadi banyaknya pendapat-pendapat yang lain yang barusan kita bacakan tadi. Ya, ya, faham ini ya? wa in yakun silata alfa fil mudhi wa ghairihi i'maluhu qadir tudhi. Ja'a ja'ani ad-daribu Zaidan. I'rabnya bagaimana? Ad-daribu alif lam al-mausulah ya. Kemudian daribu isim fa'il sebagai apa? Sila bagi al. Kemudian mana anunya? Aidnya yang kembali kepada al dhamir ya, yang ada pada ad-darib ya. Zaidan sebagai maf'ulnya. Alnya berarti isim. Maknanya alladzi. Alladzi ucapan kita ja'ani alladzi ja'ani ad-daribu Zaidan sama dengan ja'ani alladzi yadribu Zaidan. Alif lam al-mausulah. Ada khilaf kan di antara ahli nahu apakah dia dihususkan pada isim atau tidak. Sebagian mengatakan tidak dihususkan pada isim. Dia juga masuk kepada fi'il. Seperti apa? Ma anta bil hakam al-turdha itu hukumatuhu. Wala al-asili wala dirai wal jadali. Fa'alun fa'alunin fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu fayastahiqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qalla dha wa fa'ili fa'alun ataupun mif'alun ataupun fa'ulun fi kathratin itu lebih banyak fi kathrah maksudnya ketika menunjukkan makna banyak ya sering an fa'ilin badilu datang sebagai ganti dari fa'il jadi fa'alun atau mif'al ataupun fa'ul fi kathrah dengan makna kathrah banyak an fa'ilin badilu kadang datang dia menggantikan dari fa'il. Ini bahasa apa? Siyah mubalaghah, siyah mubalaghah. Yang dia juga sama. Beramal seperti amalannya fi'il. Kita lihat i'rabnya itu fa'al mubtada. Wa laysa nakirah dan dia bukan nakirah, bal huwa 'alam 'ala zinah khassah. Bahkan dia adalah alam nama di atas wazan khusus. Min mif'al ma'tuf 'alaihi fa'ul ma'tuf 'ala mif'al fi kathrah an fa'il muta'alliqan bi qawlihi badil al-ati khabar al-mubtada jadi muta'alliq saja itu fi kathrah fa'alun aw mif'alun berarti asalnya ya fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu badilun an fa'ilin fi kathrah ya fi kathrah fasahiqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qalla dha wa fa'ili maka dia pun fa'al dan teman-temannya ya karena sebab dia sebagai ganti dari fa'il berhak ma lahu min amal mendapatkan amalan yang diperoleh ataupun yang ada pada fa'il ya dia berhak mendapatkan amalan yang ada pada fa'il merafakan fa'il menasabkan maf'ul wa fi fa'ilin qalla za wa fa'ili dan pada fa'il wazan fa'il qalla ya sedikit ini penggunaannya wa fa'ili juga pada fa'ili yang banyak tadi fa'al kemudian berurutan mif'al fa'ul kemudian fa'il sedikit demikian pula fa'il sedikit yusaghu lil kathrah dibentuk untuk menunjukkan makna banyak fa'al ya fa'alun lima yurid mif'al fa'ul fa'il fa'il fa'ya'malu 'amal al-fi'l maka dia pun beramal seperti amalannya fi'il ala hadis mil fa'il seperti batasannya isim fa'il sama merafakan fa'il menasabkan maf'ul wa i'malu thalathati al-awwal aktsaru min i'mali fa'ilin wa fa'il dan mengamalkan atau beramalnya tiga yang pertama fa'al mif'al fa'ul itu lebih banyak daripada mengamalkan fa'ilan fa'il. Nah itu makna bait tadi. Wa i'maluhu fa'il wa i'malu fa'ilin aktsar min i'mali fa'il dan mengamalkan fa'il lebih banyak daripada mengamalkan fa'il. فمن إعمال فعال ما سمعه سبويه من قول بعضهم أما العسل فأن الشراب. Adapun mengamalkan fa'al, maka sibawai telah mendengar dari ucapan sebagian mereka orang Arab, ammal asala fa ana syarrabun. Adapun madu, maka saya adalah jago minum madu, gitu. Jago minum madu. Banyak minum madu, suka minum madu. Irobnya apa? Al-asala sebagai maf'ul bi muqaddam. Iya. Kemudian ana syarabun ana mubtada syarab khabar. Syarab di sini apa? Sighah mubalaghah min syarib. Ya'mal 'amal al-fi'l. Yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul dari maf'ul syarib disebutkan. Dzakara hadha al-mithal wa asnada riwayatahu 'an al-Arab ila sibawih. Beliau Ibnu Aqil menyebutkan contoh ini, wa asnada riwayatahu 'an al-Arab. Dan beliau menyandarkan periwayatannya dari Arab kepada sibawih, dari orang-orang Arab kepada sibawih. Menyandarkan periwayatan ucapan ini dari Arab kepada sibawih. Ya. Al-thiqah. Lil isyara ila raddi madhhabil yang thiqah. Ya. Lil isyara untuk mengisyaratkan kepada raddi madhhabil kufiyin. Bantahan terhadap madhhabnya orang kufa. Alladhi dhabu ila annahu layajuz an yataqaddam ma'amulu hadhi sifah alaiha'ah. Ada tujuannya ternyata. Untuk membantah mazhabnya orang-orang Kufah yang mereka berpendapat bahwa saya tidak boleh makmulnya sifat ini untuk mendahului amilnya. Beda dengan fi'il gitu, lemah, enggak bisa beramal kalau dia didahulukan. Ini bantahannya ada. Dari kalangan orang Arab, sibawai yang thiqah yang menukilnya. Ya. Jadi antara contoh ucapan penyair, akhal harbi labbasan ilaiha jilalaha wa laysa biwallajil khawalifi aqala. Akhal harbi, dia adalah seorang yang senantiasa maju dalam peperangan. Labbasan ilaiha jilalaha, senantiasa labbasan mengenakan jilalaha, pakaian besinya, ilaiha nilaha untuk perang. Walaysa biwallajil khawalif, bukan orang yang suka masuk keluar tenda-tenda karena takut perang. Aqala, bukan pula orang yang aqala, gemetar kakinya karena takut perang. Akhadir hal. Di sini syaihnya mana? Labbasan. Ya. Ilaiha jilalaha. Ya, dari labis. Labbasan, senantiasa dia mengenakan jilalah, pakaian perang. Ilaiha ni lil harb, al harb muannas, bukan orang yang wala juga masuk tenda karena takut perang, ataupun aqala, takut gemetar kakinya karena takut perang. Fal asala mansubun bi syarrab, maka asal pada contoh tadi ucapan orang Arab yang diriwayatkan oleh Sibawai itu mansub, dinasabkan oleh syarrab, dan jilalah dinasabkan oleh labbas. Wa min i'mali mif'alin qawlu ba'dil arab, dan di antara contoh mengamalkan mif'al ucapannya sebagian orang Arab, innahu la min harun bawa ikaha, fa bawa ikaha mansubun min har. Ucapan sebagian orang Arab menyifati seseorang yang dermawan, innahu la min har bawa ikaha, sesungguhnya dia adalah orang yang banyak memotong. Nahara kan nahir gitu. Min har ya mubalaghahnya, banyak memotong. An-naqah as-saminah, jadi bawaik itu jamak dari baikah, maknanya an-naqah as-saminah, unta yang gemuk. Dia banyak memotong unta-unta gemuk. Sebagai bentuk apa? Kedermawanannya kepada para tamunya ataupun yang lain. Fa bawa ikaha, maka bawa ikaha itu mansub dengan minhar. Kemudian, wa min i'mali fa'ul, diantara contoh mengamalkan fa'ul adalah ucapan penyair, asyiyata su'da law tara'at li rahibi bidumata tajrun dunahu wa hajiju qala dinahu wa taja li syauqi innaha ala syauqi ikhwan al-azaiha yuju. di waktu petang. Su'da, seandainya saja tara'at li rahib, menampakkan dirinya kepada rahib itu yang sibuk dengan ibadah di tempat-tempatnya, yang ada di Dumah, yang mana tajrun dunahu hajij, di sekitarnya ada tajir, para tajir, dagang, hajij, dan orang-orang yang haji, mungkin haji-haji versi mereka. Qala dinahu nisaidia, rahib ini seandainya saja melihat su'da, kecantikannya, atau fard husniha wa jamaliha, qala dinahu nisaidia akan tinggalkan agamanya. Wahtaja li syauqi, dan bergerak li syauq, karena kerinduannya. Innaha ala syauq, sesungguhnya dia su'da ala syauq, dirindukan oleh manusia. Hayujun, ladhi ikhwan al-aza, hayujun, ini sifat yang kedua dari inna. Hayuju ikhwan al-aza, bisa menarik, menggelorakan ikhwan al-aza. Ikhwan al-aza maksudnya orang-orang yang sabar, kokoh, tidak mudah mengeluh. Tapi kalau sudah melihat kecantikannya su'da, maka dia pun tertarik gitu. Hayuj, menggelorakan ikhwan al-aza. Jadi ikhwan itu maf'ul bi muqaddam dari hayuj. Ikhwan al-aza'i hayuju. Tadi innaha ala syauqi hayuju ikhwan al-aza'i. Nah itu. Mana sini fa'il apa syaitnya? Itu ikhwana. Faikhwana mansubun bihayuj, maka ikhwan dinasabkan oleh hayuj. Wa min i'mali fa'ilin qawlu ba'dil arab, dan di antara contoh mengamalkan fa'il adalah ucapan sebagian orang Arab. Inna Allah sami'un du'a man da'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Al-mu'min rahimun bidu'afa, misalnya. Ya, bisa digeskan itu. Ya, bisa digeskan. Fadu'a mansubun bisami', maka doa dinasabkan oleh sami'. Bisa digeskan. Al-mu'min syakurun rabbahu ala ni'amihi, misalnya. Wa min i'mali fa'il, dan di antara contoh mengamalkan fa'il adalah apa yang dilantunkan oleh si bawai. Hadirun umuran la tadiru wa aminun ma laysa munjiyahu min al-aqdar. Hadirun, dia adalah seorang yang senantiasa berhati-hati, berjaga-jaga dari perkara-perkara yang la tadir, tidak memudaratkan. Ya, jadi terhadap perkara-perkara yang tidak membahayakan, tidak memudaratkan, dia begitu berhati-hati, begitu waspada. Wa aminun, dan dia merasa aman dari perkara yang laisa munjiyahu minal aqdar. Dia merasa aman dari takdir-takdir yang dia tidak bisa selamat darinya. Inginnya menjelaskan tentang mak. Ya, sepertinya. Di sini syaitnya mana? Hadirun umura. Hadirun umura. Itu hadir khabar yang mudhof mahdhuf, ini huwa hadirun, beramal ya, bersandar kepada apa, mubtada ya, karena dia khabar hadirun, beramal. Kemudian contoh yang lain, ucapan penyair, atani annahum maziquna irdi jihashul kirmilaini laha fadidu. Atani, telah sampai kepadaku berita bahwasanya mereka maziquna irdi, merobek-robek kehormatanku, yang menjatuhkan kehormatanku. Mereka adalah jihashul kirmilain. Lihat, jihashul kirmilain. Mana jihash? Jamak dari jahash, waladul atan, anak dari apa? Atan. Wahya untal himar, yaitu betina dari keledai betina. Al-kirmila ini tasnya kirmil. Bizina zabraj. Zabrij. Wahuwa ma bijabal min jabali toyi. Mereka adalah jihashul kirmilain. Seperti keledai-keledai betina yang ada di perairan yang ada di gunung. Tayyib. Laha fadid, yang memiliki suara. Jadi ucapan-ucapan orang yang menjatuhkan kehormatan dia, si penyair ini dianggap seperti ucapannya atau apa, suaranya keledai-keledai itu. Gak dipedulikan. Ya, gak dipedulikan orang yang membicarakan kejelekan dia. Itu hanyalah suara apa, keledai-keledai betina. Di sini syainya mana? Maziquna. Maziquna irdi. Fa'il kan? Maziqun dari mazaqa. Maziquna irdi. Fa umuran mansubun bi hadir, maka umur dinasabkan oleh hadir, dan irdi mansub dengan maziq. Ini jelas. Wa ma siwa al-mufrad mithlahu ju'il fil hukmi wa syuruti haitsu ma amil. Ringan kan? Cuma konsekuensinya kalau ringan cepat ya pahitnya. Kali pertemuan bisa 10. Pusingnya apa? Hafalannya. Kalau yang rumit, pusingnya pemahamannya, hafalannya cuma 1-2. Imbang berarti ya. Milih yang mana? Milih dua-duanya ya, itu namanya semangat. Kalau ada yang dipilih, bisa belajar. Wa masi wal mufrad mithlahu ju'il. Dan selain mufradnya, seperti dijadikan seperti mufradnya, ini beramal juga gitu. Yang musannanya dan yang jamaknya dari fa'il ataupun sifat mubalaghah. Amin ya maknanya. Wa masi wal mufrad mithlahu ju'il. Selain mufradnya mithlahu ju'il, yani ju'il mithlah dijadikan seperti mufradnya, ini beramal juga seperti mufradnya. Seperti wala aminal, wala amina albaital haram wa dzakirina Allah katsira khusyan absaruhum. Amin jamak kan? Kemudian juga dzakirin juga jamak, khusyan juga jamak dari khusyan. Khusya'an absaruhum. Kalau di sini khusya'an merafakan fa'ilnya khusya'an absaruhum. Kalau tadi amina menasubkan maf'ulnya, wa dzakirina Allah juga menasubkan mansubnya, apa maf'ulnya? Khusya'an absaruhum merafakan fa'ilnya. Fil hukmi, dalam hukum dan syarat, haitsuma amil. Ya. Di mana saja dia beramal. Kalau amil ya fa'ilnya beramal, yang musananya juga beramal gitu. Tergantung fa'ilnya ini beramal tidak, kan fa'ilnya beda-beda ya. Ada yang isim fa'il itu hanya butuh kepada fa'il saja, ya kan? Tergantung fi'ilnya. Fi'ilnya lazim hanya butuh kepada maf'ul. Yang mutaaddi butuh kepada fa'il dan maf'ul. Demikian pula sama. Yang musanna dan jamaknya. Masih wal mufradi wal musanna wal majmu'. Selain mufrad adalah musanna dan jamak. Wa masih wal mufradi, maksudnya musanna dan jamak. Contoh ad-dharibaini, ad-dharibataini, ad-dharibina, ad-durrab, ad-dharibi, ad-dharibat. Fa hukmuha hukmul mufradi, hukmnya musanna dan jamak seperti hukum mufrad. Fil amal, dalam hal amalan. Wa sa'iri ma taqaddama dzikruhu min asy-syurut, dan semua apa yang telah lewat dari syarat-syarat. Ini sama, syarat-syaratnya beramal isim fa'il itu bagaimana? Fataqulu hadhani ad-dharibani Zaida wa ha'ula'i al-qatiluna Bakra. Hadhani ad-dharibani Zaida, inilah dua orang yang memukul Zaid, wa ha'ula'i al-qatiluna Bakra. Wa kadzalika al-baqi, demikian pula sisanya. Tadi di antara contoh dalam ayat tadi. Wala amin al-bait al-haram wa dzakirina Allah katsira khusya'an absaruhum. Kemudian tapi nanti insyaallah ada masalah tambahan di sini. Contoh berikutnya awalifan Makkah min wurqil hami. Awalifan, jadi burung-burung itu awalifan, dalam keadaan awalifan cinta kepada negeri Mekah. banyak mereka singgah di sana. Min wurqil hami, dari burung hami, hamam, burung-burung jenis merpati yang berwarna putih ke hitaman seperti romad. Di sini syai-nya mana? Awalifan Makkah. Ya. Awalif itu jamak taksir dari apa? Alif, ya kan? Isim fa'il. Alif, awalif. Dijamakannya bukan dengan alifina, kenapa? Kenapa dijamakan dengan jamak taksir? Alif dia. Mufradnya isim fa'il alif. Tapi jamaknya kenapa bukan alifina? Hah? Hasan? Karena? Ya karena orang akil. Jadi sesuatu yang dia huruf akil, sifat-sifat yang huruf akil yang dia di atas wazan fa'il, kalau dijamakan di atas wazan fawa'il itu sudah fiasin, nasib, nawasib, jazim, jawazim gitu. Asluhu al-hammam, maksudnya hamim, hammam, dia ditarhim, ya dibuang, tapi pada selain tidak, biasanya kan pembuangan huruf itu pada menadam rohom ya. Wa qawluhu, di antara contoh yang lain, thumma zadu annahum fi qawmihim ghufurun dhanbahum ghairu fukhur. Thumma zadu, kemudian ditambah lagi kebaikan mereka, annahum, satu kaum yang dipuji oleh penyair ini, maksudnya mereka fi qawmihim, di tengah-tengah kaumnya, ghufurun, suka memberi maaf, dhanbahum, atas kesalahan-kesalahan mereka, ghairu fukhur, tanpa disertai sifat fakhar, bangga diri. Sini mana? Ghufurun. Ghufurun ya. Maksudnya apa ini? Ghufurun. Jamak ya. Jamak tadi apa? Jamak tadi apa? Ghufur ya. Tadi ghufur mungkin ya. Kalau ghafir, ghafiruna ya. Yang mungkin dari ghafur, banyak memberi maaf dari isim asyikam walakam mungkin. Ghafurun dan bahum ghairu fukhur. Ghairu fukhur. Ah, di situ buatkan ada? Iya. Ada juga. Ghafur, jamu ghafur. Iya. Fukhur, jamu fukhur. Makhud minal fakhr. Berarti dari asyikam walakam. Jamaknya asyikam walakam. Ghafur, ghufur. Ya. Paham ini ya? InsyaAllah yang mudah kan? Bisa banyak catatan kakinya lah ini. Wansib bidhil i'mal. Ada enggak catatan kaki yang? Enggak ada kan di sini juga kan? Ya. Wansib. Satu lagi lah. Ya. Satu lagi tampil. Atau dua lagi. Satu lagi, dua lagi. Satu lagi aja katanya. Sisanya berarti untuk meroja aja ya. Matan. Wansib bidil i'mali tilwan wakhfidhi. Wahwa linasbi masiwahu muqtadi. Nasabkanlah bidil i'mal dengan isim-isim ini yang beramal. Tilwan, isim yang datang setelahnya langsung. Wakhfid, dan silakan juga mengkhafadkan. Jadi wansib wakhfid. Bidil i'mali tilwa gitu. Silakan kau nasabkan atau mengkhafadkan dengan isim-isim fa'il. Iya. Isim yang datang setelahnya langsung. Boleh. Hadza dharibun Zaidan atau hadza dharibu Zaidin. Boleh. Itu mana apa? Wansib bidil i'mal tilwan wakhfid. Ya, insib wakhfid, nasabkanlah ataupun silakan khafadkan bidil i'mal dengan isim-isim fa'il yang beramal ini. Tilwan, isim yang datang langsung setelahnya. Tidak ada misah. Wahwa linasbi masiwahu muqtadi. Ya. Dan dia muqtadi, menuntut nasab apa yang selainnya. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya. Jadi kalau isim fa'ilnya itu langsung diikuti oleh ma'mulnya, maf'ulnya, maka dia boleh dengan dua sisi. Jadi innallaha balighu amri. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan balighun amrah. Tapi kalau ada pemisah yang memisahkan antara isim fa'il ini dengan maf'ulnya atau amilnya dengan misah, maka dia wajib dinasobkan. Inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifatin atau khalifatan? Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Wajib enggak dinasobkan di situ? Wajib, karena di situ khalifah tidak langsung datang setelah ja'il, tapi dipisahkan oleh fil ardi. Fil ardi muta'alli dengan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan, enggak boleh khalifatin. Karena khalifah tidak langsung datang setelah isim fa'il. Dari sini syarahnya. Jadi pahamnya, jadi kalau maf'ulnya ghairu talin tidak datang langsung setelah isim fa'il, dengan dipisahkan antara apa? Isim fa'il dengan maf'ulnya adalah pemisah, maka wajib nasbuhu. Wajib dinasabkan. Apa kira-kira alasannya? Li ta'adzuri al idhafah, bisa babil fasl, karena tidak mungkin diidhafahkan karena ada fasl pemisah. Paham ini ya? Hadza katibu al yauma ya darsa. يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له. Boleh pada isim fa'il yang beramal, ya, yang beramal bahasanya ya. Untuk isim fa'il ini yang beramal diidhafahkan kepada yang setelahnya dari, yang setelahnya ini bisa maf'ul. ونصبه له, boleh pula menasabkan isim setelahnya. Ya, catatan kaki. Wa amma ghairul amil, adapun isim fa'il yang tidak beramal, seperti apa kalau tidak beramal itu? Seperti kalau dia untuk mudhi. Wa huwa alladhi yuradu bil mudhi, fa idhafatu muta'ayyinah, maka idhafahnya isim fa'il yang bermakna mudhi muta'ayyinah, mesti harus idhafahkan. Hadza dharibu zaidin ams, harus idhafahkan dharib pada zaid. Kenapa? Karena itu mudhi ams. وتقديمه النصب يوحي بأنه أولى وهو ظاهر كلام سيبويه. Dan perbuatan al-musannif mendahulukan nasab dulu, wansib, ya kan, kemudian waqfid setelahnya, ini mengisyaratkan kepada bahwasanya nasab itu lebih utama. Ini yang tampak dari ucapannya Sibawai, dari pendapatnya Sibawai. Wa qala al-Kisai, kata al-Kisai, sama saja nasab dengan jarnya, menasabkan dan mengejarkannya. Wa qila, ada juga mengatakan al-idhafa aula lil khiffah, idhafa lebih utama karena lebih ringan. Wasudilla lil awal bi anna Hafsan infarada bi an bi annahu qara'a inna Allah balighu amri wa sa'irul asharah warwatuhum qara'u inna Allah balighun amrah. Dan wasudilla lil awal, dijadikan dalil untuk pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya nasab lebih utama adalah bahwasanya Hafs bersendiri pada kiroah inna allaha balighu amri, selainnya balighun amrah. Wasairul asyarah, selain dari kiroah wasairul asyarah, selain dan selainnya dari kiroah yang asyarah, dan perawi-perawinya membaca dengan inna allaha balighun amrah. Waqad qara Abu Amr wa Ya'qub al-Basriyan, Abu Amr dan Ya'qub al-Basri telah membaca hal hunna kashifatun durrah, iya, dengan menasabkan, bukan kasyifatu durri, mumsikatun rahmatah. Wa qara al-baqun, tapi sisanya dari qira yang 10 tanpa tanwin. Sama-sama kuatnya ya. Fataqul, maka engkau katakan boleh hadza dharibu zaidin wa dharibun zaidan. Fa in kana lahu maf'ulan, ah ini kalau dia punya satu maf'ul. Ya, fi'il tadi atau isim fa'il tadi diambil dari fi'il yang butuh kepada satu maf'ul. Fa in kana lahu maf'ulan, adapun kalau isim fa'il tadi diambil dari fi'il yang butuh kepada dua maf'ul, Wadhaftahu, kemudian kau idhafahkan isim fa'il kepada salah satunya, wajib nasbul akhar, maka selainnya wajib dinasabkan. Fataqul, maka engkau katakan, hadza mu'ti zaidin dirhaman, wa mu'ti dirhamin zaidan. Atau kepada tiga maful, ya berarti dua maful yang lainnya dinasabkan. Ya kan? Hadza mu'limu, misalkan zaidin amron qaiman, ya kan? Ana dhanu Khalidin musafira, misalkan. Ana dhanu Khalidin musafira. Soalnya jelas ya. Itu makna wansib bidzil i'mal tilwa tilwan wa khfidhi wa huwa linasbi ma siwahu muqtadi. Ah, berarti saya mau jelaskan lagi ya. Wa huwa linasbi ma siwahu muqtadi. Ini berarti kepada pembahasan maful yang keduanya ya. Bukan tadi yang kita sebutkan ada selas-selas di selas-selai. Lihat. Wansib bidzil i'mal. Nasobkanlah atau khofatkanlah dengan isim-isim fa'il yang beramal ini, tilwan isim yang datang langsung setelahnya, berarti maful yang pertamanya ya, wahwa dan dia, dil i'mal muqtadi, mengharuskan nasob selainnya, berarti maful kedua dan ketiganya wajib mansub gitu ya. Adapun tadi yang kita tambahkan itu tidak dijelaskan di sini, itu bahwasanya kalau dipisahkan antar isim dengan mafulnya oleh pemisah, wajib mansub, wajib di amalkan. Kamu ini. Jadi kalau yang beliau jelaskan di sini itu tentang maful yang setelahnya wajib mansub. Karena di sini enggak dijelaskan dalam syarahnya. Iya kan? Ana mu'ti Zaidin. Apa misalkan? Dirhaman misalkan. Wajib dirhaman mansub. Ya. Selain tilwi tadi mansub maful kedua atau ketiganya. Adapun yang tadi kita sebutkan itu tambahannya. Kalau dipisahkan antara apa isim fa'il dengan mafulnya oleh pemisah, maka dia wajib menasabkan karena terharang apa idhofah. Dan itu sih insyaallah sudah saya pahami ya. Berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4. 4 lagi ya. Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang terlewat di sini? Ya. Boleh. Kalau kita mau mengamalkan berarti anna dhanun zaidan apa? Qaiman ya. Boleh. Ataupun anna dhanu zaidin. Ya. Ya. Maksudnya apa? Boleh apa? Masalah itunya boleh. Ana dhanun zaidan. Boleh ana dhanun zaidin. Boleh. Mana bait? Yang mana? Tilwal yang mana ya? Yang tengah lagi. Oh, yang anda bacakan. Atau yang mana? Oh, itu mana baiknya? Wansib bidil i'mal. Nasabkanlah dengan bidil i'mal, isim-isim fa'il yang diamalkan ini. Dan khafatkanlah, silakan. Tilwan. Ya. Maful yang datang langsung setelahnya. Ayo, mungkin juga tadi faedah yang saya sebutkan ini bisa diambil faedah dari sini ya. Boleh dengan susi ketika tilwan. Tuh. Wansib bidzil i'mali tilwan wakhfid. Nasabkan dan khafad. Khafadkanlah dengan isim isim fa'il dan yang bercabang darinya dari sirah balaghah. Maful yang langsung datangnya. Kalau tidak langsung ada pemisah. Wajib nasab gitu kan. Ah, di sini wa huwa linasbi ma siwah, siwah kembali mana? Tilwan, iya kan? Dan dia isim fa'il yang beramal. Linas bimasiwa menasobkan yang selain tilwan, berarti maful yang keduanya atau ketiganya, muqtadi ini mengharuskan, menuntut. Ini bahas di sini hanya itu ya, maful kedua tiganya ya, dalam syarahnya. Ya, paham? Ya, Ki. Paham, mudah. Biarlah pelan. Sisanya buat sisa, buat teman berikutnya aja ya. Nanti abniyatul maksodir, antum begitu masuk sudah langsung dapat hafalannya ada 6. Abniyatul maksodir. Ya. Begitu buka langsung dapat 6 bait. Banyak sekali itu. Jadi antum kuda-kuda dulu deh sekarang ini hafalannya nih. Masya Allah. Ini. Kalau banyak, langsung disuguhkan banyak, gitu baca berarti mudah. Kalau sedikit-sedikit berarti banyak rejiannya. Insya Allah sampai 500 lah silahat. Ya, ada yang mau disampaikan yang lain? Awalif. Apa? Ya, kiasi. Jadi kalau ada sifat yang lihari akil datang di atas wazan fa'il, maka mesti jamaknya di atas fawa'il. Nasib, nawasib. Ya kan? Amil, awamil. Tapi kalau amilnya orang yang beramal, ya amilun. Lahik, lawahik, dan sebagainya. Hah? Apa? Tadi saya bilang tilu, siwa tilwi. Nasobkanlah, dan juga boleh silakan khafadkanlah. Dengan isim-isim fa'il yang beramalin, tilwan, isim yang langsung datang setelah isim fa'il ini. Wahua dan dia, isim-isim fa'il yang beramal ini, muqtadi, gitu kan, menuntut. Nasobnya masiwah, apa yang selain tilwi tadi, maful yang datang langsung selain itu. Berarti kan maful yang kedua atau ketiganya. Atau bisa juga masuk dua-duanya ya. Tadi contoh yang kita sebutkan tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan bukan tilu. Bisa dua-duanya itu. Bisa masuk dua-duanya. Maful yang kedua ataupun maful yang pertama. Tapi dipisahkan. Dengan pemisah. Nah itu masuk dua-duanya bisa. Cuma di syarahnya kan tidak disebutkan ya. Sayang ya. Tapi mungkin dianggap sudah paham mungkin. Kira-kira kalau disebutkan, tidak disebutkan, paham gak? Mungkin terlewatkan ya. Ya, untuk baca lagi bait syairnya itu apa? Ya, Rob jadi baca ya. Biar jelas. Yang lain enggak ada? Kalau tidak ada maka kita manfaatkan untuk murojaah aja. Hafalan sudah semua ya? Pembahasan tentang itu. Masdar sudah selesai semua? Suara hafalan dari Al-Masdar sudah semua. Sudah berhafal kan? Iya. Ah, sudah. Murojaah itu dulu, i'mal masdar. Setelah itu Fadlu melanjutkan. Hafalannya antum, hafalan yang awal-awalnya jadi pada lupa. Fadlu harus ulang-ulang yang awalnya. Akhirnya jadi lancar pas. Di belakangnya malah gak lancar. Kurang ulang. Ya, i'malul masdar. Setelah selesai Fadlu melanjutkan. Sampai 500 insyaallah kita istirahat. Tapi antum murojaah dari awal. Ini sekali pertemuan satu orang 5-5 i'rab dan jelaskan makna singkat dari awal sampai 500 baru jalan lagi. Ya, insyaallah sehingga dari sekarang ya antum terus murojaah. Ya, sampai di sini cukup. Insyaallah. Subhanallah. Bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.